seorang pahlawanmu. Amin. Situasi nampai alam tuh alam, alam deh, alam berbaik. Kasih buruh apa? Sebuah kata-kata yang indah untuk melayani.